pasangannya, walaupun dia makhluk yang bersatu. La'allakum tadhakkarun, agar kamu mengingat, mendapatkan peringatan, pelajaran. Lini'amillahi allati an'ama biha alaikum, terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kamu. Fi takdiri dzalik, untuk memperkirakan itu, tentang ini takdirnya, ukurannya, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Haitsu ja'ala ma huwa sabab li baqa'i nawmil hayawanati kulliha, yang mana Allah jadikan itu sebagai sebab kekalnya spesies atau jenis makhluk hidup tersebut. Belum ya? Sudah itu. Sudah itu. Nabi Musa sudah. Ini ayat yang ke 49 apa? 49 ya. Ayat 49 bukan 19. Ayat 49. Kita lihat. Ayat 49. Ya kan? Baik, itu menjadi sebab kekalnya makhluk-makhluk hidup dengan adanya pasangan-pasangan tadi. Dia berkelanjutan, ada keturunannya. Lituku litakumu bitanmiyatiha, kamu terus menumbuh kembangkannya. Wa khidmatiha wa tartibiha, dan menjadi apa namanya, berkhidmat terhadapnya dan mengaturnya, menatanya, mengelolanya. Mayasul min dalika mayasul minal manafi, sehingga banyak yang akhirnya mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Baik itu yang ini kitanya juga ataupun yang kita miliki dari binatang-binatang ternak. Qala falamma da'a ibadah ila nadhari li ayatihi al-mujibati li khasyyatihi wal inabah ilaih. Ini selalu demikian, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan ayat-ayatnya yang membuat kita menjadi tunduk dan takut. Tapi itu seperti yang dikatakan oleh Allah, liulil albab, liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya akal-akal yang masih sehat, melihat alam sekitarnya, melihat kepada dirinya. Itu menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah, bahwa dia senantiasa berada di hadapan Allah, berada dia diciptakan oleh Allah, dan pasti nanti akan kembali kepada Allah, dimintai pertanggungan jawabannya, dan seterusnya. Ini orang-orang yang yaqilun. Dan dan orang-orang yang selain dari itu akan menjauhi, meninggalkannya. Jauhi, tidak akan diambil pelajaran oleh orang-orang yang paling celaka. Amara bima huwa al-maksud min dalik, dan Allah yang diperintahkan dengan yang menjadi tujuan dari itu semua. Wa huwa al-firar ilaih, yaitu melarikan diri datang kepada Allah, melarikan diri kepada Allah. Ai al-firar mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan, lari dari semua yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Hal-hal yang dari perkara-perkara yang perilaku-perilaku yang sifatnya lahiriah, membangkang, menolak, ataupun yang batin, tidak adanya keikhlasan, tidak adanya kejujuran, tidak adanya tawakal kepada Allah, tidak adanya khasyah kepada Allah, tidak adanya ta'zim. Lari, tinggalkan itu semua dan datanglah kepada Allah dengan ketundukan, dengan keikhlasan. Ila man yuhibbuhu zahiran wa batinan, kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah lahir dan batin. Semua bentuk ketaatan itu dicintai oleh Allah. Semua perintah yang diperintahkan oleh Allah pasti itu dicintai oleh Allah. Setiap larangan-larangan yang dilakukan, seorang hamba itu berhenti, Pak, ini mengerjakannya, menjauhinya, itu juga perkara yang dicintai oleh Allah, lahir dan batin. Firarun minal jahl, lari dari kejahilan, ilal ilmu, dengan ta'allum, innamal ilmu bita'allum, dengan ilmu itu dengan belajar, dan kuncinya belajar itu dengan mendengar. Membaca, mendengar, menyimak, memperhatikan, bertanya. Wa minal kufri ilal iman, dari kekafiran kepada keimanan, dari semua bentuk kekafiran, cabang-cabang kekafiran. Wa minal ma'asiyah ilal ta'ah, dari semua bentuk kedurhakaan kepada ketaatan. Perintah dari Allah, al-aslu fil amr lil wujub, asal kumasal perintah itu wajib. Maka firar kepada Allah, lari kepada Allah untuk senantiasa bertaubat, untuk senantiasa taat kepada Allah, itu wajib. Nah, bahkan Allah perintahkan bersegera. Wasari'u ila mawsuratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Perintah dari Allah. Nah, ini untuk bersegera. Bahkan dihasung oleh Allah berlomba, fastabiqul khairat misli hadza falyatanafasul mutanafisun. Nah, untuk hal yang seperti ini, orang yang mau berlomba. Nah, mereka bersaing. Bahkan sebagian mereka, kalau kita dengar ceritanya, seperti dongeng. Melihat orang lain dalam keadaan dia melakukan ketaatan yang dia tidak mampu, sedih dia. Kenapa dia tidak mampu untuk melakukan ketaatan tersebut? Nah, kalah dari yang lainnya. Wa minal ghaflah ila zikrillah. Lari dari kelalaian. Lari dari kesia-siaan. Lari dari permainan-permainan kepada zikrullah. Jadikanlah setiap waktu kita itu bermanfaat untuk taat kepada Allah. Selalu Allah melihat kita dalam ketaatan dan tidak pernah Allah melihat kita dalam kesia-siaan atau kita dengan apa yang ada di tangan kita. Ya, bukan hal-hal yang mendatangkan manfaat, faedah, entah kita bertanya atau kita ngambil faedah dari channel-channel yang ada ataupun dari grup-grup yang ada, ambil faedah. Nah, bukan lawun yang kita dapatkan. Nah, bukan kekesatan hati. Nah. Pemerintah kemala lihadil umur, maka siapa yang menyempurnakan perkara-perkara ini, maka disakmala din kullu. Berarti dia telah menyempurnakan semua agamanya. Semua sendi-sendi agamanya lahirnya. Jadi yang paling penting, ini ilmu, dia dapatkan. Iman ada, ketaatan dan senantiasa zikrullah itu selalu dia berada dalam di dalamnya. Wa qad zala anhu al-marhub, hilang darinya hal-hal yang ditakutkan. Wa hasala lahu nihayatul murad wal matlub, dan dia akan memperoleh yang puncak dari apa yang diinginkan dan kejar yang dicarinya. Wa sammallahu ar-ruju' ilayhi firaran li'anna fi ar-ruju' li ghairihi anwa'ul makhawif wal makarih. Allah menamakan rujuk kepada Allah itu dengan firar. Kembalilah kamu kepada Allah, larilah kamu datang kepada Allah, karena pada rujuk li ghairihi, kalau kamu rujuk kepada selain Allah, itu ada anwa'ul makhawif, banyak padanya hal-hal yang menakutkan, wal makarih, hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa fi rujuk ilaihi anwa'ul mahab, maka ini rujuk kepada Allah itu di dalamnya ada berbagai bentuk, yakni hal-hal yang disukai, cinta, wal-am, rasa aman, was-surur, kegembiraan, was-sa'adah, wal-fawz, kebahagiaan dan keberuntungan. Maka didorong kita untuk bersegera. Wa firru 6, fa yafirru al-'abdu min qada'ihi wa qadarihi ila qada'ihi wa qadarihi. Maka andanya orang hamba itu lari, maka andanya dia lari, orang hamba itu lari dari qada' dan qadar Allah menuju qada' dan qadar Allah. Artinya dia mungkin ditakdirkan oleh Allah jatuh dalam kemaksiatan. Apa takdir Allah yang lainnya? Nah, bertobat kepada Allah. Itu adalah ketetapan Allah juga. Nah, kalau dia misalnya tidak bertobat kepada Allah, melakukan kemaksiatan, jadi dia tidak mendatang itu. Dan artinya itu pun walaupun itu juga bagian dari qada' dan qadar Allah, tapi itu adalah merugikan dia. Tahu dia melihat ini sesuatu seperti yang disebutkan oleh dalam kisah ketika Umar bin Khattab ke Palestina dan di sana ada Fa'un, ketika itu beliau ingin kembali ditegur oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, afarirta min qada'illahi amirul mu'minin, apakah engkau lari dari qada' Allah wahai amirul mu'minin? Justru kita lari dari qada Allah kepada qada Allah. Nah, jadi ada alasan ini waktu lari meninggalkan itu juga karena takdir Allah, karena ketentuan Allah. Berhasilnya seorang itu mungkin dia melaksanakan tobat, kemudian dia menyesali perbuatan-perbuatannya setelah melakukan kemaksiatan, itu juga qada dan qadar Allah. Wa kullun man khafat minhu fararta minhu, atau kullu man khifta minhu fararta minhu illa Allah Ta'ala. Setiap yang kamu takut darinya, itu kamu akan lari kepada, meninggalkannya illa Allah Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. fa innahu bihasabil khaufi minhu yakunul firaru ilaihi. Justru sebaliknya, semakin Anda takut kepada Allah, Anda semakin datang, justru semakin mendekat kepada Allah. Kalau dia tidak pernah mendekat kepada Allah, itu belum tentu dia takut kepada Allah. Nah, bagaimana kata-kata iblis? Inni ra'aitu ma lam tarau. Inni arama lam tarau. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Dia dusta ketika dia mengatakan. Tadi yang pertama dia mengatakan jujur. Arama lam tarau. Ya taulah arama la tarauna. Saya melihat, aku tidak kamu lihat. Memang dia melihat tentara-tentara Allah. Itu jujur dia. Tapi ketika dia mengatakan inni akhafullah rabbal alamin, dia dusta kata para ulama. Nah, kalau orang itu takut kepada Allah, kalau dia takut kepada Allah, begitu ada takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Justru dia akan semakin dekat kepada Allah. Nah, qauluhu inni lakum minhu nadhirun mubin ay mundhirun lakum min adzabillahi wa mukhawwifun bainan nadara. Aku memberi peringatan bagi kalian dari azab Allah dan membuat takut di antara peringatan-peringatan tersebut. Qauluhu wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar fa hadha min al-firar ila Allah. Maka janganlah buat tandingan-tandingan bersama Allah. Ini ilah-ilah yang lain bersama Allah. Engkau bergantung kepadanya, engkau bersandar kepadanya, dan berdoa kepadanya, menyerahkan ibadah kepadanya, ketaatan kepadanya. Fahada min al-firar ila Allah. Ini termasuk bentuk lari datang kepada Allah. Bal hadha aslul firar ilaihi. Bahkan inilah yang menjadi dasar menyelari kepada Allah. Ayyafirra al-abdu min itikadi alihatan ghairillah min al-awthan wal-andad wal-qubur wa ghairiha mimma ubida min dunillah. Yani seseorang lari tidak membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat ilah-ilah selain Allah, baik itu dalam bentuk awthan wal andad wal qubur wal ghairiha, patung-patung ataupun tandingan-tandingan lainnya ataupun kuburan-kuburan dan yang semisal itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlisu al-'abdu li rabbih al-ibadata wal khaufa wal raja' wa du'a wal inabah. Dan dia mengikhlaskan ibadahnya seluruhnya kepada Allah, rasa khaufnya kepada Allah. Dia memurnikan pula rajanya, doanya dan inabahnya hanya kepada Allah. Qala rahimahullah qawluhu kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Demikianlah, tidaklah datang kepada orang-orang yang sebelum mereka didatangi seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka akan mengatakan tukang sihir ataupun orang gila. Apakah mereka saling berwasiat tentang hal itu? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Jadi apa yang dialami oleh sekarang ini dirasakan mungkin oleh para duat ahli sunnah, orang-orang yang mengajak kepada tauhid, itu sebetulnya sudah pernah dialami juga oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan dialami oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali membawa dakwah tauhid ini. Nah, sebagaimana juga pernah dirasakan pertama kali, diterima pertama kali oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wala yaqulullahu ta'ala musalliyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menghibur rasulnya sallallahu alaihi wasallam, an takdzibil musyrikin billah. Jadi yani an takdzibi al musyrikin billah. Ini tentang dari sikap mendustakan, mengingkaran kaum musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-mukadzibina lahu, dan mendustakan beliau pula. Al-qailina fihi min al-aqwali syani'ah, yang mengucapkan tentang beliau perkataan-perkataan yang sangat buruk. Ma huwa munazzahun anhu, padahal beliau bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka menyebutkan beliau muzammam, padahal nama beliau adalah Muhammad. Dan perilaku beliau adalah perilaku yang terpuji. Wa anna hadhihi al-aqwala ma zalat da'ban wa 'adatan lil mujrimin al-mukadzibin li rusul. Dan ucapan-ucapan tersebut itu senantiasa menjadi kebiasaan, adat orang-orang yang jahat, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mendustakan para rasul sejak dari masa Nabi Nuh alaihi salam. Fa ma arsalallahu min rasulin illa ramahu qaumuhu bisihr au aljunun, bisihr wal au junun. Tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah melainkan kaum mereka pasti akan mengatakan ini orang bang sihir atau orang gila. Nah, oleh zaman dia lagi bisa juga. Nah, seperti itu juga yang dikatakan oleh mereka, memecah belah persatuan, merusak tatanan hidup masyarakat, mau apa namanya aneh sendiri, ya. Dan ya qulullahu ta'ala hadhil aqwal allati sadarat minhum al-awwalin wal akhirin ala hal hiya aqwalun tawasaw biha. Allah berfirman, apakah ucapan yang mereka lakukan yang muncul dari mereka ini, dari orang-orang yang pertama sampai orang yang terakhir, ya, pada saat ini juga, apakah ucapan-ucapan itu mereka wasiatkan? Biasanya saling pesan. Nanti kalau datang orang yang seperti ini, kalian katakan demikian. Jangan ini seakan-akan ini apa namanya? Seperti itu aja keadaan yang dialami oleh para rasul dan para duat. Walaqiya ba'dhum ba'dhan biha. Atau laqanaqiya ba'dhum ba'dhan biha. Atau orang-orang itu, nah, generasi tiap generasi itu mentalkinkan, mengimlakan, mendiktikan kalimat-kalimat ini, mewariskannya kepada anak cucunya supaya nanti, nah, di apa, ketika kalau ada yang demikian, nah, sebut mereka adalah yang demikian. Fala yastaghrib, maka tidak perlu heran bisa bagi dalil tentang ini karena hal itu. Ittifaquhum alaiha, karena kesepakatan mereka. Amhum qaumun taghun, tabalhum qaumun taghun, bahkan mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Syabahat qulubuhum wa amaluhum bil kufri, serupa hati mereka dan amalan perbuatan-perbuatan mereka dengan kekafiran, dalam hal kekafiran mutugian dan melampaui batas. Fata syabahat aqwaluhum min nasyi'ah anil tughyanihim, sehingga ucapan-ucapan mereka yang muncul karena sikap melampaui batas ini serupa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Sama ucapan-ucapannya, tuduhan-tuduhannya pun yang mereka lemparkan sama. Nah, wahada huwal waqi', ini yang kenyataan. Kama qala ta'ala wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tiina ayah. Orang-orang dahulu juga mengatakan seperti ini. Mengapa hanya orang-orang yang tidak berilmu mengatakan? Ini mengapa Allah tidak mengajak kita bicara atau datang kepada kita ayat-ayatnya? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Seperti itulah orang-orang yang sebelum mereka berkata, tasyabahat qulubuhum. Sama, serupa hati mereka dalam hal kekafiran, melampaui batas, keingkaran dan sikap mendustakan. Wa kadzalika almu'minuna lamma tashabahat qulubuhum bil idhan lil haqqi wa talabihi wa sa'i fihi. Demikian pula sebaliknya keadaan kaum mukminin ketika hati mereka serupa sepanjang masa dengan ketundukan kepada yang hak, mencari yang hak dan berusaha untuk mendapatkan yang hak, badaru ila al-iman. Mereka bersegera kepada keimanan. Wa bi rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Wa ta'zimihim wa tawqirihim, memuliakan mereka dan menghormati mereka. Wa khitabihim bil khitabil la'iq bihim, dan mereka berbicara dengan rasul-rasul tersebut dengan pembicaraan-pembicaraan yang layak, yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai rasul. Santun, kemudian mereka menghormat lebih-lebih umat Muhammad SAW yang adab mereka terhadap rasul paling tinggi, ya, paling tinggi, paling menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah ada dalam sejarah para nabi dan rasul nabi yang dimuliakan seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya. Fatawalla anhum qawluhu fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berpalinglah dari mereka. Nah, maka tidak, Anda tidak dicela, tidak akan tercela. Dan peringatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya dzakkaru man yakhsha. Nah, akan diambil manfaat. Peringatan-peringatan itu akan dipetik oleh orang-orang yang punya khasyah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang dikatakan ulul albab. Mereka yang dikatakan orang-orang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu bil i'rab 'anil mu'ridin al-mukadzibin fatawalla anhu. Allah perintahkan kepada rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpaling dari orang-orang yang menentang, orang-orang yang mendustakan. Fatawalla anhum ay la tubali bihim, jangan pedulikan mereka. Wala tu'akhiruhum, jangan kamu menghukum mereka. Wa aqbil ala sya'nika, hadapi saja urusanmu, sibukkan saja dirimu dengan kepentinganmu, tugasmu. Walaisa alaika laumun fi dhanbihim, tidak ada celaan bagimu atas dosa-dosa mereka. Mereka berbuat dosa, bukan tanggung jawabmu. Wa ma anta bi alaihim biwakil, engkau bukan pengawas terhadap amalan-amalan perbuatan-perbuatan mereka. Wa innama alaikal balagh, engkau hanyalah menyampaikan. Wa qad addaita ma humilta, engkau sudah menunaikan apa yang ditugaskan, dibebankan kepadamu. Wa ballaghta ma arsalta bihi, dan engkau telah menyampaikan apa yang engkau diutus membawanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tadzkir naw'an, peringatan itu ada dua. Al-yanam tadzkirun bima lam ya'rif, bima lam yu'raf tafsiluhu mimma urifa mujmaluhu bil fitar. Dan ingatkan apa-apa yang belum dikenal rinciannya tapi melalui fitrah sudah. Wal uqul, akal sudah memahaminya, logika sederhana sudah tahu. Ya. Fa inna Allah fatara al-uqula ala mahabbatil khair wa itharih. Allah sudah menciptakan fitrah manusia itu, ini akal manusia itu diberikan apa namanya, fitrahnya mereka mencintai kebenaran, kebaikan. Mereka pasti akan mendahulukan kebaikan dari siapapun itu. Sehingga jiwa-jiwa yang lemah mendapatkan sedikit kebaikan dari orang yang dan dari orang yang salah datang, misalnya dari misionaris atau dari penginjil dan sejenisnya, mudah dia terpengaruh. Wa karahatu syarri wa zuhd fihi, dan ada di dalam hati kita itu secara fitrah itu akal itu membenci kejelekan dan zuhud terhadapnya, tidak butuh kepada yang jelek. Wa syarrahum wasiqun lidzalik, dan syariat Allah bersesuaian dengan fitrah tersebut. Makanya dikatakan para ulama, akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih, tidak akan bertentangan. Wa kullu ma amara bihi wa nahaha min asy-syarr fa innahu min at-tadzkir, semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang dalam syariat ini itu merupakan tadzkir, peringatan. Wa tamamu at-tadzkir, dan kelengkapannya, an yadhkura ma fil ma'muri bihi min al-khair wal husn wal masalih, yani atau yuzakkir, yani diperingatkan apa-apa yang ada di dalamnya dari yang diperintahkan itu, berbagai kebaikan, keindahan dan kemaslahatan. Wa ma fi manhi anhu min al-madar, dan diingatkan pula bahwa di dalam perkara-perkara yang dilarang itu banyak kemudaratannya, banyak hal-hal yang merugikannya. Wa nau'u tsani, tadzkir yang kedua, min at-tadzkir, tadzkirun bima huwa ma'lumun lil mu'minin, mengingatkan hal-hal yang sudah dikenal oleh orang-orang yang mukmin. Walakin in sahabat 'alaihi al-ghaflatu wadh-dhuhur, akan tetapi tertutupi oleh kelalaian dan lupa. Nah, kalau duhul lupa nisyan, ini masih dimaafkan. Tapi ghaflah ini yang mendominasi kita, ya, disibukkan dengan hal-hal yang lahun. Nah, sering dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Wa yudzakkaruna bidzalik, maka mereka diingatkan terhadap hal-hal tersebut. Wa yukarraru alaihim, diulang-ulang. Liyarsakha fi adhanihim, supaya tertanam di dalam benak mereka. Wayantabihu wa ya'malu bima tadzakkaru min dzalik, supaya mereka sadar dan mengamalkan apa yang mereka ingat dari perkara-perkara yang telah disampaikan kepada mereka. Wal yuhdits lahum nashatan wa himmatan, supaya muncul atau dari mereka semangat dan tekad yang baru. Tawjibu lahum al-intifa' wal irtifa', yang mendorong bagi mereka, yakni sebuah keharusan, artinya keladin. Kalau mereka berbuat seperti ini, maka mereka akan mendapatkan manfaat dan naiknya derajat mereka. Wa akhbarallahu anna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan Allah menerangkan bahwa peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Li'anna ma ma'ahum minal iman, karena iman yang ada pada mereka, wal khasyah yang ada pada mereka, wal inabah yang ada pada mereka, wa tiba'u ridwanillah, dan mereka mengikuti ridwanullah, keridhaan Allah. Yujibu lahum an an tanfa'a fihim adz-dzikra. Semua itu mengharuskan membuat mereka dan jadi mendapatkan manfaat dari zikra tersebut, peringatan-peringatan tersebut. Sedikit atau banyak tergantung kepada luahnya ini keimanan masing-masing. Tergantung kepada khasyah kita masing-masing. Semakin dia takut kepada Allah, sedikit saja ayat-ayat itu nyanyi-nyanyi dibacakan atau didengarkan kepada dia, itu sudah luluh hatinya. Takut. Nah, punya teringat kepada Allah. Wa taqa'u minhumul mau'izatu mauqi'aha. Dan nasihat-nasihat itu jatuh pada tempatnya, berbekas, menimbulkan kesan yang sangat luar biasa. Kalau dia betul-betul mengharapkan kebaikan dan hatinya bersih, itu betul-betul memberikan perubahan. Atau baik itu ketika dia mendengarkan atau ketika dia membaca sendiri, itu menimbulkan perubahan yang luar biasa. Maka Ta'ala fadzkir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannab hal asqa. Nah, peringatan-peringatan itu akan diambil, dipetik, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang yakhsha kepada Allah dan akan dijauhi oleh orang-orang yang sangat celaka. Wa amma man laysa lahu ma'ahu iman wal istiadat li qabulil tadzkir. Adapun orang-orang yang tidak memiliki iman atau lemah imannya, sangat-sangat lemah dan tidak punya kesiapan untuk menerima peringatan tersebut, fahada la yanfa'u tadzkiruhu, maka yang seperti ini tidak bermanfaat peringatan-peringatan itu. Biman zilatil ardil sabha, seperti ini tanah yang tandus, allati la yufiduhal mataru syai'an, yang tidak bermanfaat sedikit pun hujan itu baginya. Tanah meresap, tidak ada menampung air. Nah, wa haula'i sanf law ja'atuhum kullu ayatin lam yu'minu biha. Nah, dan jenis ini, orang-orang yang seperti ini, ayat apapun yang ditunjukkan kepada dia, dia tidak akan beriman. Hatta ya'ul 'adzabul 'alim wa ya'dzibul, sampai mereka melihat adab yang sangat pedih. Maka dan tinggal kita ya siapkan diri, dan kita ini selalu ingin untuk mendapatkan yang terbaik. Maka mungkin di antara yang penting untuk kita jadikan tolak ukur, seperti juga ini diterangkan oleh para ulama, untuk jadi tolak ukur orang itu perubahan pada dirinya, itu tiga yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang sering kita baca. Salatun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. Tiga ini menjadi tolak ukur kalau dia ini perubahan bahwa dia sudah bertobat kepada Allah, dia termasuk orang yang khasyah kepada Allah, dia termasuk orang yang beriman kepada Allah. Tiga hal ini ada pada dia. Nah, dia mendahulukan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia menjadi mencintai seseorang karena Allah dan dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ada tiga hal ini, itu termasuk di antara salah satu tanda bahwa dia betul-betul bertobat, dia betul-betul berubah, dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca dan dia dengar. Wallahu muwaffiq likulli ma yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, dah pernah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanallah.